Semakin lama menjadi rindu, hati merindu, asik merindu, tersentuh rasa tidak terduga. Timbullah sayang, andai tak jumpa menjadi kundang. Gurau-gurauan masih terasa dalam bayangan. Setiap detik ingin bersama memadu kasih. Apakah hati dah gila bayang merindu kasih dari. Setiap